Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiya la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazid ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang pada kesempatan kali ini kita memasuki bab yang ke-60 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Babu ma ja'a fi munkaril qadar. Itu bab apa-apa yang telah datang penjelasannya berupa ancaman yang sangat tegas dan hukum bagi orang-orang yang mengingkari takdir. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai kepada penjelasan tentang maratib al-iman, tingkatan-tingkatan takdir yang wajib diimani oleh setiap orang yang mengaku beriman. Atau tingkatan takdir ini bisa kita katakan adalah rukun dari keimanan terhadap takdir. Dikatakan dalam sebuah kitab, yaitu kitab Al-Qada wal-Qadar. Penulis mengatakan, Al-imanu bil-qadar yakumu ala arba'ati arkan. Beriman kepada takdir ini, dia bisa tegak di atas 4 rukun. Man aqarra biha jami'an fa inna imanahu bil qadar yakunu muktamilan. Barang siapa yang dia menetapkan seluruh 4 rukun ini atau 4 maratib takdir yang wajib kita imani, maka dia telah beriman terhadap takdir dengan keimanan yang sempurna. Wa man taqasa wahidan minha akthar, maka barang siapa yang dia terkurang wahidan minha, satu dari rukun-rukun tersebut atau bahkan lebih, faqad ikhtala imanuhu bil qadar, maka keimanan dia kepada qadar ya berkurang, dalam artian ada khalal, ada sisi kekurangan, bahkan bisa dikafirkan, bahkan pelakunya bisa keluar dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana 4 rukun tersebut atau 4 maratib tersebut, yang pertama adalah al-imanu bi ilmillahi asyamil al-muhit, itu beriman terhadap ilmu Allah yang mencakup, yang meliputi segala sesuatunya. Dan yang kedua adalah al-imanu bi kitabatillahi fil lauhil mahfud likulli ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, itu beriman terhadap catatan takdir yang telah Allah catat di lauhil mahfud bagi setiap apa-apa yang terjadi pada sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah al-imanu bimasyiatillahi wa qudratihi attam, itu beriman terhadap masyiah dan kudrah Allah yang sempurna. Kemudian yang keempat adalah khalquhu tabaraka wa ta'ala likulli mawjudin la syarika lillahi fi khalqihi. Kemudian yang keempat adalah penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu yang ada, yang tidak ada sekutu bagi Allah di dalam penciptaannya. 4 rukun keimanan ini harus ada pada diri seseorang. Salah satu saja tidak terpenuhi, tidak ada pada dirinya, maka dia tidak dikatakan telah beriman terhadap takdir. Kalau orang tidak beriman terhadap takdir, maka menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, sebagaimana insya Allah nanti kita akan jelaskan. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah sampai pada maratib yang kedua, yaitu Al-Kitabah. Ya. Tapi sebelum kita menjelaskannya, mungkin sedikit kita mengulang maratib yang pertama dari keimanan terhadap takdir, yaitu beriman terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keilmuan Allah Subhanahu wa taala muhitun bi kulli syai'in, itu meliputi segala sesuatu. Yang mana Allah ya'lamu ma kana wa ma sayakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Yang mana keilmuan Allah Subhanahu wa taala keilmuan yang sangat sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengilmui sesuatu yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan mengilmui sesuatu yang sedang atau akan terjadi, wa ma lam yakun, dan mengilmui sesuatu yang tidak terjadi, law kana kaifa yakun, dan juga mengilmui sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala maha mengilmuinya. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas, qala, beliau berkata, su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an auladil musyrikin. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ya tentang anak-anak orang-orang musyrik yang mereka meninggal tapi dalam keadaan belum balik. Ya, bagaimana dengan anak-anak tersebut, anak-anak orang-orang musyrikin yang mereka meninggal dalam keadaan belum balik? Faqala, maka Rasulullah bersabda, Allahu a'lamu bima kanu 'amilina. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa-apa yang mereka nanti akan perbuat. Yang mana orang-orang anak-anak dari orang-orang musyrikin ini ya, yang mereka mati dalam keadaan belum balik, Allah Maha mengetahui. Seandainya mereka hidup ya, maka Allah akan tahu di antara mereka mana yang akan beriman kepada Rasulullah dan mana yang akan kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lamu bima kanu 'amilina. Allah lebih mengetahui dengan apa-apa yang mereka lakukan. Apakah seandainya mereka ya dihidupkan, apakah mereka nanti akan beriman kepada Rasulullah ataukah tidak? Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Kemudian pembahasan yang kedua, maratib takdir yang kedua adalah al-kitabah, yaitu pencatatan. Pencatatan takdir. Setelah Allah mengilmui segala sesuatu yang Allah akan takdirkan, maka Allah Subhanahu wa taala menulis segala takdir tersebut di Lauhil Mahfuz. فالذي ينكر الكتاب في اللوح المحفوظ لم يكن مؤمنا بالله تعالى ولم يكن مؤمنا بالقدر. Maka seseorang yang dia mengingkari al-kitabah, mengingkari pencatatan takdir di lauhil mahfuz, maka dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak beriman terhadap takdir. Dalilnya sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, di antara hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Ubadah bin Samit, dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit, yang beliau adalah merupakan sahabat yang mulia termasuk dari orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, anhu qala libnihi, yang mana beliau pernah berkata kepada anaknya, itu Walid ibni Ubadah bin Samit. Ya, Ubadah bin Samit seorang sahabat dan beliau memiliki seorang anak yang bernama Al-Walid. Qala lahu dhalika inda wafatihi, yang mana Ubadah bin Samit ini tatkala wafatnya berkata kepada anaknya, anaknya berkata kepada bapaknya, yaitu Al-Walid berkata kepada Ubadah bin Samit, ya, berkata beliau, ya abati ausini. Walid berkata kepada bapaknya, itu Ubadah bin Samit, wahai bapakku, berilah aku wasiat. Faqala, maka Ubadah bin Samit mengatakan, aq'iduni, dudukkanlah aku. Maka mereka pun mendudukkan Ubadah bin Samit. Kemudian Ubadah bin Samit pun faqala hadal hadis, ia berkata tentang hadis ini, yaitu terkait dengan takdir. Beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma'asabaka lam yakul yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakul yusibaka. Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidaklah akan merasakan manisnya keimanan sampai engkau mengetahui apa-apa yang menimpamu, maka tidak akan terluput bagimu, dan apa-apa yang terluput bagimu maka tidak akan menimpa dirimu. Kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul. Saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan yaitu al-qalam. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada al-qalam, uktub, tulislah. Faqala, maka qalam tersebut mengatakan, Rabbi wa madha aktub. Wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Qala, Allah berkata kepada al-qalam, uktub maqadira kulli syai'in hatta takuma sa'ah. Ya, tulislah segala takdir sampai terjadi hari kiamat. Tsumma qala Ubadah, kemudian pun Ubadah berkata, ya bunayya, wahai anakku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa yang dia mati ala ghairi hadza, di atas selain dari keyakinan ini, selain dari atas keyakinan ini, tidak mengimani akan catatan takdir, falaysa minni, kata Rasulullah, maka dia bukan dari golonganku. Menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berbara, berlepas diri terhadap orang-orang yang mengingkari takdir. Wa fi riwayatin Ibni Wahab, dalam riwayat Ibni Wahab yaitu Abdullah bin Wahab, yaitu beliau adalah seorang imam muhaddis yang termasuk dari muridnya Imam Malik, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, faman lam yu'min bil qadar khairihi wa syarrihi ahraqahumullahu binnar. Barang siapa yang tidak beriman terhadap takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membakarnya di dalam neraka. Ya. Ini yang kedua dari tingkatan takdir yang wajib kita imani, yaitu al-kitabah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menulis segala takdir hambanya di Lauhul Mahfudz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian kita masuk pada maratib yang ketiga atau rukun yang ketiga, yaitu al-masi'ah wal-iradah, kehendak. Maknanya adalah, wahiyya ma min syai'in fis samawati wal ard illa wa huwa kainun bi iradatillahi wa masyiatihi. Makna dari maratib yang ketiga ini, kita mengimani bahwasannya tidaklah sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, di langit maupun di muka bumi ini, kecuali dia terjadi bi iradatillahi wa masyiatihi, sesuai dengan iradah dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maratib yang ketiga atau rukun dari beriman terhadap takdir yang ketiga, yaitu al-masyi'ah wal-irada. Maknanya adalah kita meyakini bahwasanya tidaklah ada sesuatu pun yang terjadi, baik di langit maupun di bumi, kecuali dia terjadinya itu berdasarkan iradah Allah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullu syai'in yaqa'u fahuwa bi'iradatillahi ta'ala. Segala sesuatu, apapun itu, dia terjadi itu sesuai dengan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, diantaranya itu surat Yasin ayat 82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu apabila Allah menghendaki sesuatu, ya, ayakula lahu, tinggal Allah mengatakan kepada sesuatu tersebut, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Dan juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yaitu surah Al-Insan ayat 30, Allah berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu innallaha kana aliman hakiman. Dan tidaklah mereka menginginkan sesuatu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang menginginkan sesuatu tersebut terjadi. Innallaha kana aliman hakiman. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha berilmu dan maha bijaksana. Namun perlu kita ketahui bahwasannya yang namanya iradah, kehendak Allah, itu terbagi menjadi dua. Ini harus benar-benar kita pahami dengan pemahaman yang benar. Jadi iradah atau kehendak Allah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah iradatun kauniyatun. Dan yang kedua adalah iradatun syar'iyatun. Jadi iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah iradatun kauniyatun dan yang kedua adalah iradatun syar'iyatun. Adapun makna dari iradatun kauniyah ini bermakna masyiah. Iradah kauniyah ini bermakna masyiah. Yaitu maknanya adalah segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi, baik sesuatu tersebut Allah cintai atau sesuatu tersebut Allah benci. Jadi kalau iradah kauniyah ini terkait dengan sesuatu yang pasti terjadi, sesuatu yang Allah kehendaki yang ini pasti terjadi. Baik sesuatu tersebut Allah cintai ataupun sesuatu tersebut tidak Allah cintai. Ini adalah iradah kauniyah yang bermakna masyiah. Dalilnya ya diantaranya adalah firman Allah surat Hud ayat 34. Tatkala Nuh berkata kepada kaumnya, "Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ayyukwiyakum." Dan nasihatku tidaklah akan memberikan manfaat kepada kalian. In aradtu, sekalipun saya, aku menginginkan untuk menasihati kalian, in kana Allahu yuridu ayyukwiyakum. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan, yuridu ayyukwiyakum, menyesatkan kalian, maka ya maka nasihatku ini tidak akan memberikan kalian manfaat. Jika Allah memang sudah menginginkan kalian itu tersesat. Iradah yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini adalah iradah kauniyah. Ya, yaitu iradah yang terkait dengan sesuatu yang pasti terjadi. Yang Allah tetapkan itu pasti terjadi. Baik sesuatu yang terjadi itu adalah sesuatu yang Allah cintai ataupun sesuatu yang terjadi itu sesuatu yang Allah benci, tapi pasti terjadi. Yang kedua adalah iradah syar'iyah. Yang iradah syar'iyah adalah bimakna al-mahabbah. Maknanya adalah iradah syar'iyah ini terkait dengan sesuatu yang Allah cintai. Iradah syar'iyah adalah keinginan Allah terkait dengan sesuatu yang Allah cintai. Sawa'un waqa'a am lam yaqa'. Sama saja apakah sesuatu tersebut itu terjadi atau tidak terjadi. Jadi iradah syar'iyah ini ya adalah iradah Allah terhadap sesuatu yang Allah cintai. Yang kadang itu terjadi namun terkadang tidak terjadi sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak ulangi sekali lagi, iradah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah iradah kauniyah. Ini terkait dengan iradah Allah yang pasti terjadi. Baik hal tersebut adalah sesuatu yang Allah cintai ataupun sesuatu tersebut Allah tidak cintai, Allah benci. Tapi Allah kehendaki itu terjadi berdasarkan iradah kauniyah Allah. Dan itu pasti ada hikmahnya. Adapun iradah syar'iyah ini terkait dengan sesuatu yang Allah cintai. Ya, sesuatu yang Allah cintai. Yang ada kalanya terjadi dan ada kalanya tidak terjadi berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan oleh kebanyakan dari para ulama, contohnya misalnya untuk memahami dua iradah ini ya biasanya mereka mengambil empat jenis contoh. Yang pertama, keislamannya Abu Jahal. Yang kedua, kekufurannya Abu Jahal. Yang ketiga, keislamannya Abu Bakar. Dan yang keempat adalah kekufurannya Abu Bakar. Yang keempat adalah kekufurannya Abu Bakar. Yang pertama, keislamannya Abu Jahal. Keislaman Abu Jahal ini masuk kepada iradah Allah yang mana? Iradah kauniyah atau iradah syar'iyah? Keislamannya Abu Jahal masuk ke dalam iradah syar'iyah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan Abu Jahal itu masuk Islam. Allah menyukai Abu Jahal itu masuk Islam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka, ya, seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwakan Islam agar mereka masuk Islam. Akan tetapi tidak terjadi. Ya. Jadi iradah syar'iyah terkait dengan sesuatu yang Allah cintai. Contoh adalah keislamannya Abu Jahal. Yang kedua adalah kekufurannya Abu Jahal. Ini sesuai dengan iradah Allah yang kauniyah, yang terjadi. Baik sesuatu tersebut Allah cintai maupun sesuatu tersebut Allah benci. Yang ketiga adalah keislamannya Abu Bakar. Ini terkait dengan iradah kauniyah dan syar'iyah. Jadi kalau kauniyah dan syar'iyah, kalau kauniyah itu patokannya adalah iradah Allah yang pasti terjadi. Keislamannya Abu Bakar terjadi tidak terjadi. Pun sesuai dengan iradah syar'iyah, apakah Allah menginginkan yang menyukai Abu Bakar Islam? Tentu. Berarti sesuai dengan iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Yang keempat adalah kekufurannya Abu Bakar. Maka ini tidak sesuai dengan iradah syar'iyah maupun iradah kauniyah. Karena tidak terjadi Abu Bakar itu kafir. Dan Allah tidak menyukai kekafirannya Abu Bakar. Ya. Kemudian yang keempat. Tingkatan yang keempat adalah al-khalqu, penciptaan. Maknanya adalah kita harus meyakini fakulu syai'in, segala sesuatu, fis samawati wal ardi, baik di langit maupun di bumi, fahuwa min khalqillah, maka semuanya itu adalah termasuk dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in, di dalam surat Az-Zumar. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Az-Zumar ayat 62. Fakulu syai'in fi hadzal kaun, maka segala sesuatu di alam semesta ini, maka penciptanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sesuatu tersebut adalah min khairin, dari kebaikan, au syarrin, atau kejelekan, au kufrin, atau mungkin kekufuran, au imanin, atau mungkin keimanan, au ta'atin, atau mungkin sesuatu tersebut adalah merupakan ketaatan, au maksiatin, atau merupakan kemaksiatan, au ghaniyin, atau mungkin adalah kekayaan, au fakrin, atau kemiskinan, sakit ataupun sehat, hidup ataupun mati, dan yang semisalnya ila ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya. Ini semuanya adalah merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, apapun bentuknya, baik itu adalah sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk, baik itu adalah merupakan kekufuran dan keimanan, ketaatan atau kemaksiatan, semuanya itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu kita perhatikan di sini, pensarah dari kitab tersebut, dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menegaskan harus kita perhatikan, ya, lakin akan tetapi kejelekan bin nisbati ilaihi, yang Allah ciptakan, jika disandarkan kepada Allah, la yakunu syarron, bukanlah kejelekan. Tatkala Allah menciptakan kejelekan, jika kejelekan ini disandarkan kepada perbuatan Allah, kita sandarkan kepada Allah yang telah menciptakan kejelekan tersebut, la yakunu syarron, maka tidaklah jelek bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu khalaqahu lihikmatin. Karena Allah menciptakan suatu kejelekan tersebut, itu ada hikmahnya. Tidak sembarangan. Kemarin hikmah sudah kita jelaskan, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan tujuan yang mulia. Tatkala Allah menciptakan kejelekan, itu ada tujuan yang mulia di balik semua itu. Jadi fahuwa bin nisbati ilaihi laisa syarran. Maka segala sesuatu yang jelek, segala sesuatu yang jelek yang terjadi di muka bumi ini, apabila disandarkan kepada Allah, laisa syarran, maka tidaklah jelek bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama syarran bin nisbati liman waqa'a alaihi wa man kudira alaihi bidhunubihi wa ma'asihi. Akan tetapi kejelekan itu disandarkan kepada orang yang melakukannya, atau yang memang dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kejelekan tersebut. Adapun jika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairun, maka itu adalah kebaikan. Li'annahu adlun minhu, dikarenakan hal tersebut adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah merupakan bentuk keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Ya, misalnya contoh kecil, misalnya seseorang yang dia tangannya terkena racun, kemudian datang ke dokter, kemudian dokter menganalisis ini kalau tidak dipotong tangannya akan merambat ke jantungnya sehingga dia akan mati. Akhirnya sang dokter mengambil keputusan untuk memutus tangannya. Tatkala dokter memutus tangannya, memotong tangan seseorang ini, ya secara zahirnya kok jelek, kok tangan kok dipotong. Tapi tatkala dokter itu memotong tangan yang secara zahirnya, zahirnya adalah suatu perbuatan yang jelek, tapi dia memiliki tujuan. Ada tujuannya tatkala dia memotong tangan, itu agar racunnya tidak merambat. Ya, begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejelekan, ya Allah Subhanahu wa taala ya memiliki hikmah, ada kebaikan ya di dalam semua itu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, menciptakan diri kita dan juga menciptakan apa-apa yang kita lakukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan menciptakan apa-apa yang kalian perbuat, baik berupa keimanan maupun kekufuran. Ini 4 tingkatan takdir yang harus kita imani. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang 3 kelompok manusia di dalam memahami takdir. Yang ini anda ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid, ini karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin berkata di dalam kitabnya Qaulul Mufid, "Wan-nasu fil qadar thalathu tawa'if." Manusia di dalam memahami takdir ini terbagi menjadi 3 kelompok. Jadi manusia di dalam memahami takdir terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah Jabariyah Jahmiyah. Jadi Al-Jahmiyah ini adalah kelompok yang tersesat di dalam memahami asma wa sifat Allah dan juga tersesat di dalam memahami takdir. Kelompok yang pertama, Al-Jabariyah Al-Jahmiyah, yaitu mereka adalah orang-orang yang menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jabariyah Jahmiyah athbatu qadarullah taala, menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka gulu di dalam menetapkannya. Jadi orang-orang Jabariyah Jahmiyah adalah orang-orang yang menetapkan takdir Allah, akan tetapi gulu di dalam menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk gulu mereka di dalam menetapkan takdir? Yaitu hatta salabu al-abda ikhtiyarahu wa qudratahu. Di antara bentuk gulu mereka adalah sampai-sampai mereka meniadakan bagi seorang hamba ikhtiar, pilihan dan kudrah, kemampuan. Jadi menurut orang-orang Jabariyah Jahmiyah, hamba itu tidaklah memiliki ikhtiar. Laisa li abdin ikhtiyarun wala qudratun fi ayyaf'alahu aw ayyatrakahu. Jadi mereka berkata tidak ada bagi seorang hamba ikhtiar, pilihan. Sama sekali seorang hamba itu tidak memiliki ikhtiar, pilihan dan juga tidak memiliki kemampuan atas apa yang dia lakukan atau atas apa yang dia tinggalkan. Makannya, minumnya, tidurnya, bangunnya, ketaatannya, maksiatnya, semuanya itu tanpa pilihan darinya dan tanpa ada kekuatan. Ibaratnya manusia itu adalah sebuah wayang yang dimainkan oleh seorang dalang. Sama sekali tidak memiliki ikhtiar, sama sekali tidak memiliki kudrah, kemampuan. Atau ibaratnya sebuah daun yang dia dihempaskan oleh angin, yang daun ini dia berhembus, dia mengarah ke salah satu arah, tergantung dari kemana angin itu berhembus. Sama sekali tidak memiliki ikhtiar pilihan, dan sama sekali tidak memiliki kudroh atau kemampuan. Padahal perlu kita ketahui, ya, mengapa jin dan manusia adalah dua makhluk yang Allah bebankan, ya, dan Allah hisab nanti di hari kiamat. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepada-Ku. Makhluk yang Allah ciptakan itu sangat banyak. Ada malaikat, ada binatang, ada tumbuhan, ada manusia, ada jin, dan ada benda-benda yang lainnya. Di antara sekian banyak makhluk yang Allah pertanggungjawabkan atas apa yang mereka perbuat adalah jin dan manusia. Mengapa? Karena pada jin dan manusia, tatkala Allah ciptakan mereka, Allah juga ciptakan akal pada diri mereka. Allah ciptakan ikhtiar, Allah berikan pilihan, Allah ciptakan pada diri mereka kudroh, kemampuan untuk melakukannya. Ya, Allah ciptakan pada diri manusia dan jin itu ikhtiar. Dia bisa memilih. Dia memiliki akal, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dia memiliki kudroh, kemampuan untuk melakukannya. Maka apabila manusia atau jin ini dia melakukan keburukan, maka salahnya sendiri. Padahal Allah sudah berikan dia pilihan. Allah sudah berikan dia kemampuan. Ibaratnya misalnya, seandainya kita ditawarkan, "Ya akhi, ini roti, ini tai kucing," misalnya. Kita diberikan dua pilihan, roti, tai kucing. Silakan antum pilih, antum mau makan yang mana. Pada diri kita, kita bisa memilih roti. Kita memiliki pilihan. Kita punya kemampuan untuk memilih. Kita punya akal untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau ada orang milih tai kucing, salah siapa? Salahnya sendiri. Kenapa pilih tai kucing? Bukankah Anda bisa memilih roti? Ya. Pada diri manusia ini ada kudrah, ada ikhtiar, ada kemampuan, ada pilihan. Orang-orang Jabariyah Jahmiyah ini, mereka menganggap manusia itu tidak memiliki ikhtiar kemampuan, tidak memiliki pilihan, tidak memiliki kudrah. Apa yang dia lakukan itu murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita ini adalah seperti wayang yang dijalankan oleh seorang dalang. Maka Syaikh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Hadzal qaul qaulun batilun." Perkataan ini, pendapat ini adalah pendapat yang batil berdasarkan Alkitab dan Sunnah dan akal serta ijma salaf. Ya. Yang pertama, berdasarkan Alkitab dan Sunnah, dari Al-Quran dan As-Sunnah ini, bahwa manusia memiliki ikhtiar pilihan, irodah, kemampuan, kemauan, irodah, kemauan untuk melakukan sesuatu, dan kudroh, kemampuan, ini sangatlah banyak. Di antaranya surat Takwir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim." Bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Liman syaa'a minkum. Bagi siapa di antara kamu yang memiliki keinginan untuk menempuh jalan yang lurus. Yang menunjukkan manusia ini memiliki keinginan, yang memiliki kemauan. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 152, "Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah." Di antara kalian ada orang yang menginginkan dunia, iradah. Jadi manusia memiliki iradah, keinginan, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Dan sesungguhnya setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Berarti dia memiliki suatu ikhtiar pilihan tergantung dari niatnya. Adapun dalil secara akal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, "Wa amma dilalatul akli ala butlanihi." Adapun dalil secara akal atas batilnya pendapat mereka, ya, "Fali annahu law kanal abdu mujbaron ala amalihi." Seandainya hamba itu dipaksa atas perbuatannya, kalau menurut orang-orang Jabariyah, hamba itu tidak punya ikhtiar, tidak punya kudrah. seakan-akan dia dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu, baik ketaatan maupun kemaksiatan. Maka kata beliau, seandainya seorang hamba mujbaron ala amalihi, dipaksa atas amal yang dia lakukan, lakanat uqubatul 'asi dzulman, niscaya hukuman bagi orang yang bermaksiat adalah kezoliman. Seandainya seorang yang melakukan kemaksiatan itu sama sekali tidak memiliki ikhtiar, pilihan, tidak memiliki kemampuan, dia memang dipaksa untuk melakukannya, kemudian kalau dia disiksa, maka ini adalah bentuk kezoliman. Oleh karena itulah tatkala kita mencela angin yang dia tidak memiliki ikhtiar, yang dia tidak memiliki kudrah, ini semata-mata adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita berbuat zalim kepada angin, dan hakikatnya kita adalah telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia Allah berikan ikhtiar dan kudrah. Seandainya manusia tidak memiliki ikhtiar dan kudrah, ya, kemudian melakukan kemaksiatan, maka ini adalah bentuk, kemudian dia disiksa atas maksiat yang dia lakukan, ini adalah merupakan bentuk kezaliman. Kemudian beliau mengatakan, wa mathubatu ta'i, dan pemberian pahala, balasan kebaikan bagi orang yang melakukan ketaatan abathan, sia-sia. Ya, karena memang dia melakukan ketaatan sama sekali tidak memiliki ikhtiar, pilihan, dan kemampuan. Berjalan dengan sendirinya. Wallahu ta'ala munazzahun an hadha wa hadha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala disucikan dari hal ini dan hal itu. Ya. Kemudian kalau seandainya kita mungkin bertemu dengan orang yang seperti ini, yang memiliki pemahaman Jabariyah dan Jahmiyah, maka sebelum berdebat, antum ajak aja ke warung kopi, lihat menu, antum yang traktir. Ya, kalau dia kan mengingkari ikhtiar dan kudrah, maka sebelum berdebat antum sodorkan menu, Pak, mau pilih mana, Pak, ini ada menu, ada kopi susu, ada jahe, silakan pilih, Pak. Tatkala dia milih, kok Bapak milih? Katanya manusia itu enggak punya ikhtiar. Nyatanya Bapak kok bisa milih? Nah, ini menunjukkan bahwasanya manusia itu memiliki ikhtiar, memiliki pilihan. Adapun secara ijma salaf ala butlani qauli bil jabariyah ini, ya, bahwasanya tidak ada seorang pun dari ulama salaf yang menukilkan dari perkataan mereka. Jadi pendapat mereka ini tidak ada salafnya, bahkan ulama salaf membantah apa yang mereka katakan. Kemudian yang kedua adalah Qadariyah Mu'tazilah. Kelompok yang kedua adalah kelompok Qadariyah dan Mu'tazilah. Qadariyah Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini mereka juga tersesat di dalam asma wa sifat dan juga di dalam memahami takdir. Yang mana Qadariyah Mu'tazila asbatu lil abdi ikhtiyaran wa qudratun fi amalihi, kebalikan dari Jabariyah Jahmiyah, yang mereka menetapkan bagi hamba ikhtiar, pilihan, dan kudrah, kemampuan di dalam amalan seorang hamba. Akan tetapi mereka gulu di dalam menetapkan ikhtiar dan kudrah bagi hamba. Bagaimana bentuk gulunya? Yaitu sampai-sampai mereka meniadakan bagi Allah terkait dengan perbuatan hamba masyia au khalkin, kehendak dan penciptaan. Mereka menetapkan ikhtiar dan kudrah bagi makhluk, tapi gulu di dalam menetapkannya, sampai-sampai mereka meniadakan bagi Allah terkait dengan amalan hamba akan masia dan khalq, penciptaan. Jadi menurut orang-orang Qadariyah Mu'tazilah, apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu murni kehendak hamba. Murni pilihan dan kudrahnya hamba. Tidak ada campur tangannya sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali bukan kehendak Allah dan bukan Allah yang menciptakan perbuatan hamba tersebut. Jadi mereka menafikan bagi Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perbuatan hamba masyia dan khalqin. Berarti mereka mengingkari salah satu dari maratib takdir. Masyia dan penciptaan. Wa nafagulatuhum, Dan yang paling gulunya di antara mereka, mereka meniadakan ilmallahi bihi qabla wuku'ihi, meniadakan ilmunya Allah sebelum terjadinya. Qadariyah Mu'tazilah ini terbagi menjadi dua. Ada yang dia menafikan masiah dan penciptaan, dia menetapkan ikhtiar dan kudrah, tapi menafikan bagi Allah masiah dan penciptaan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Qadariyah Mu'tazilah yang gulu, lebih parah dibandingkan yang pertama, yaitu mereka menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya. Menurut Qadariyah yang gulu ini, mereka menganggap ya sebelum terjadi sesuatu Allah itu tidak tahu. Misalnya 5 menit yang akan kita lakukan nanti ini yang akan terjadi Allah tidak tahu. Allah tahu tatkala sesuatu tersebut sudah terjadi. Ini menurut orang-orang Qadariyah. Jadi mereka menafikan ilmu Allah sebelum terjadinya. Jadi sebelum terjadinya sesuatu itu Allah enggak tahu. Kapan Allah tahu? Tatkala sudah terjadi. Tatkala sedang terjadi atau sudah terjadi baru Allah tahu. Ini orang-orang Qadariyah yang gulu yang dikafirkan oleh para ulama. Maka di sini dikatakan fa'akul abdi, makannya seorang hamba, minumnya, tidurnya, bangunnya, ketaatannya dan maksiatnya, seluruhnya kullu hawa qiatun bi ikhtiyarihi attam wa qudratihi attam wa laysa lillahi ta'ala fi dhalika masyi'a wala khalq. Ya, bahwasanya makannya hamba, minumnya hamba, tidur dan bangunnya, ketaatan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, semuanya ini terjadi dengan ikhtiar pilihan hamba secara sempurna dan kemampuan hamba secara sempurna. Tidak ada bagi Allah di dalam perkara tersebut, perbuatan hamba itu masih kehendak dan penciptaan. Bahkan di antara gulu, yang paling gulu di antara mereka, mereka meniadakan keilmuan Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya. Maka dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, ya, bantahan bagi mereka ini ada beberapa sisi. Yang pertama, perhatikan, yang pertama bahwasanya ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan akan iradah, akan masiah ini terbagi menjadi dua. Ada dua jenis. Yang pertama, nau'un muqayyadun li iradatil abdi. Jadi ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan atas iradah atau atas masiah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis pertama adalah nau'un muqayyadun li iradatil abdi, jenis yang dikaitkan dengan iradah hamba. Ya, bi'annahu bimasyiatillahi, bahwasanya semua itu iradah hamba itu tergantung dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir ayat 28 sampai 29, Allah berfirman, liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Di dalam ayat ini Allah mengkaitkan iradahnya makhluk dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, keinginannya makhluk dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna, dan tidaklah mereka menginginkan sesuatu illa kecuali ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menginginkannya. Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Jadi iradah mereka, iradahnya makhluk itu tahta masyiah Allah Subhanahu wa taala, di bawah iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah an-nau'u tsani mutlaq. Nau'un mutlaq. Itu ayat yang hanya menyebutkan iradah makhluk saja, tanpa dikaitkan dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surah Al-Kahfi ayat 29 Allah berfirman, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang menghendaki maka berimanlah kepada Allah, dan barang siapa yang menghendaki maka kafirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengkaitkan iradah atau kehendakan makhluk dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada satu dalil terkait masalah iradah ini Allah kaitkan dengan kehendaknya, dan ada juga dalil terkait dengan iradah makhluk tidak Allah kaitkan dengan kehendaknya. Maka ya dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, wa hadza an-naw'u al-mutlaq, maka apabila ada dalil yang mutlak yang menyebutkan kehendak makhluk tanpa dikaitkan dengan kehendak Allah, seandainya dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah dengan bentuk jenis dalil yang mutlak dalam artian hanya menyebutkan kehendak makhluk tanpa diiringi dengan kehendak Allah, maka dalil yang seperti ini yuhmalu alal muqayyad, harus dibawa kepada dalil yang muqayyad. Maksudnya bahwasanya kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kama huwa ma'lumun inda ahli ilmi, sebagaimana kaidah ini maklum diketahui oleh para ahlul ilmi. Jadi kalau ada dalil muqayyad dan ada dalil yang mutlak, maka dalil yang mutlak ini harus dibawa kepada dalil yang muqayyad. Paham maksudnya ya, insyaallah ya. Kemudian yang kedua, bantahan yang kedua, bahwasanya konsekuensi dari pendapat mereka bahwasanya manusialah yang memiliki iradah ya, dan iradah dan kudrah, Allah sama sekali tidak memiliki, masih ada juga penciptaan ya, maka konsekuensi dari pendapat mereka berarti manusia adalah pencipta perbuatannya sendiri. Jadi konsekuensi dari pendapat mereka tatkala mereka menetapkan iradah bagi makhluk, ikhtiar bagi makhluk, kudrah bagi makhluk, dan menafikan iradah Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi dari pendapat mereka berarti manusia adalah pencipta perbuatannya sendiri. Maka tepatlah ketika Qadariyah atau Mu'tazilah dikatakan sebagai majusinya pada umat ini. Ya, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan ya. Kenapa Qadariyah Mu'tazilah ini dikatakan majusi dari umat ini? Li'anal majusa yakuluna, dikarenakan orang-orang majusi mereka mengatakan innal kauna lahu khaliqani, sesungguhnya alam semesta ini memiliki dua pencipta. Yang pertama khaliqul khair, dan yang kedua adalah khaliqus syarri, yaitu pencipta kebaikan, dan yang kedua adalah pencipta keburukan. Ya, orang-orang majusi menganggap alam semesta ini memiliki dua pencipta, yaitu pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Adapun orang-orang Mu'tazila, orang-orang Qadariyah Mu'tazila, yang mereka mengatakan inna allaha lam yakhluq af'alal ibad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan perbuatan hamba, wa innama huwa alladhi khalaquha, dan sesungguhnya hamba-hamba itulah yang menciptakan perbuatannya sendiri, berarti orang-orang Mu'tazila Qadariyah ini telah menetapkan khalikina kathirina, pencipta yang sangat banyak. Jadi masing-masing kita berarti kita pencipta. Pencipta atas perbuatan yang kita lakukan. Padahal sudah kita tegaskan tadi, ya berdasarkan ayat yang mulia di dalam surah As-Saffat ayat 96, bahwasanya kita dan apa yang kita lakukan adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Ya. Adapun dalil secara akal atas pendapat mereka ini, ya, dalil bantahan yang ketiga atas orang-orang Qadariyah, bantahlah mereka dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan kepada mereka, apakah kalian menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala alimun bima sayaqau min af'alil ibad? Apakah kalian menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang akan terjadi dari perbuatan hamba? Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan, Qadariyah ya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yang hanya menafikan masiah iradah dan penciptaan bagi Allah. Nih, dan tidak menafikan keilmuan Allah. Jadi yang Qadariyah yang pertama ini dia tidak menafikan keilmuan Allah. Yang kedua yang dia menafikan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhadapan dengan Qadariyah Mu'tazilah, dengan jenis yang pertama yang tidak menafikan keilmuan Allah, yang mereka nafikan tiadakan adalah iradah dan masih Allah Subhanahu wa taala, maka kita bantah dia dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan kepada mereka, apakah kalian menetapkan bahwasanya Allah mengetahui apa yang akan terjadi dari perbuatan-perbuatan hamba? Fasayaqulu ghairul gulati minhum, maka ya akan berkata selain dari orang-orang yang gulu di antara mereka, orang-orang yang masih menetapkan ya keilmuan Allah, na'am nukiru bidzalika, maka mereka akan mengatakan na'am, iya kami menetapkan hal tersebut, kami menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui apa yang akan terjadi atas perbuatan hamba. Kalau dia mengatakan na'am kami menetapkannya, maka kita katakan ya, kepada orang tersebut, hal waqa'a fi'luhum ala wafqi ilmillah au ala khilafihi, apakah perbuatan mereka, perbuatan hamba itu terjadi sesuai dengan keilmuan Allah atau menyelisih dengan keilmuan Allah? Kalau Anda meyakini, menetapkan bahwasanya Allah itu mengilmui ya tentang sesuatu yang akan terjadi terkait dengan perbuatan hamba, pertanyaan yang kedua, apakah yang terjadi tersebut itu sesuai dengan keilmuan Allah atau menyelisih keilmuan Allah Subhanahu wa taala? Fa in qalu, apabila mereka mengatakan ala wafqihi, ya sesuai dengan keilmuan Allah, apa yang dilakukan oleh seorang hamba ini sesuai dengan keilmuan Allah. Qulna, kalau seperti itu idzan qad aradahu, kalau begitu Allah berarti menghendaki itu terjadi. Tatkala itu terjadi sesuai dengan keilmuan Allah, berarti perbuatan hamba itu adalah merupakan iroda Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesuai dengan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Wa in qalu ala khilafihi, jika mereka mengatakan ala khilafi, tidak sesuai dengan keilmuan Allah, tidak sesuai dengan keilmuan Allah, ya faqad anqaru ilmahu, berarti dia telah mengingkari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan waqad qala al-imatu rahimahullahu taala, para ulama telah berkata terkait dengan orang-orang qadariyah, nadiruhum bil ilmi, debatlah orang-orang qadariyah itu dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Fa in aqaruhu bihi, apabila mereka menetapkan ilmunya Allah, khusimu, maka mereka terbantah. Ya, kalau segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan keilmuan Allah, berarti kan Allah menghendakinya. Ya, kalau sesuai dengan keilmuan Allah, berarti Allah menghendakinya, menunjukkan Allah memiliki kehendak. Tapi mereka, jika mereka mengingkarinya, wa in ankaruhu, jika mereka mengingkari keilmuan Allah, kafaru, maka berarti mereka telah kafir. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok pertengahan, yang mereka adalah orang-orang yang menggabungkan di antara dalil-dalil yang ada, dan mereka berjalan di atas jalan sebaik-baik agama, ya sebaik-baik milah, yang mana mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dan juga menetapkan bagi hamba ikhtiar dan qudrah. Ya, mereka menetapkan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, sesuatu yang bergerak atau sesuatu yang diam, sesuatu yang ada atau sesuatu yang tidak ada, semuanya adalah terjadi dengan ilmu Allah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan 4 tingkatan takdir yang wajib diimani oleh setiap mukmin yang dia mengaku beriman terhadap takdir. Kemudian kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu hukum mengingkari takdir. Hukum mengingkari takdir adalah kufur akbar, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, sebagaimana dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ia berkata, waqala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, walladhi nafsi Ibni Umar biyadihi, dan demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, law kana li ahadihim mithlu uhudin dhahaban, seandainya di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, thumma anfaqahu fi sabilillah, kemudian dia infakan emas tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, ma qabilahu Allahu minhu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima infak yang dia lakukan, hatta yu'mina bil qadari, ya sampai dia beriman terhadap takdir. Tatkala orang yang mengingkari takdir itu, seandainya kata Ibnu Umar memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya, menunjukkan bahwasanya orang ini bukan orang yang beriman. Karena orang-orang yang dia berinfak, ya, dengan infak seperti ini, kok hasilnya Allah tidak terima, menunjukkan orang tersebut adalah orang kafir. Ya, orang-orang kafir adalah orang-orang yang seandainya mereka melakukan amal soleh, maka sia-sia amalan yang mereka lakukan. Kemudian beliau berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, iman itu adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Jadi Umar berdalil dengan sabda Rasulullah, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya dan kepada rasulnya, dan beriman kepada yaumil akhir, dan juga engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Asal dari Ibnu Umar ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalal Al-Fauzan, ada sebabnya yang ini terjadi, yang mana hal ini, pengingkaran takdir ini terjadi pada akhir-akhir masa sahabat, yang terjadinya di negeri Basrah. Itu ada seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhayni. Ma'bad Al-Juhayni ini, yang tinggal di negeri Basrah ini, dia mengingkari akan takdir. Kemudian ada seorang tabi'in, yang di sini yang bernama Yahya ibni Umar dan Humaid bin Abdurrahman, yang mendengar perkataan ini, ya, fitnah pengingkaran takdir yang dilakukan oleh Ma'bad Al-Juhayni, ya, tatkala mereka berdua ingin pergi haji atau umrah, mereka berkata, kita akan bertanya kepada salah seorang sahabat yang pertama kali kita jumpai. Ya, tatkala muncul fitnah di negeri Basra yang dilakukan oleh Ma'bad Al-Juhayni yang dia mengingkari takdir, maka dua tabi'in ini bersepakat untuk pergi haji atau umrah, dan mereka berencana untuk mempertanyakan masalah ini kepada salah seorang sahabat yang pertama kali mereka jumpai. Dan Allah takdirkan mereka berjumpa dengan Ibnu Umar. Maka tatkala Ibnu Umar ditanya dengan pertanyaan seperti ini tentang Ma'bad Al-Juhayni yang mengingkari takdir, maka berkatalah Ibnu Umar, dan demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Ya, seandainya di antara mereka orang-orang yang mengingkari takdir memiliki emas sebesar Uhud, ya, kemudian mereka infakkan di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Hal ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut telah kafir, keluar dari Islam. Kemudian poin yang terakhir, yaitu buah beriman terhadap takdir. Yang ana ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid, ya. Beriman terhadap takdir ini memiliki faedah-faedah yang sangat besar. Di antaranya yang pertama, annahu min tamami tauhidir rububiyyah. Seorang yang beriman terhadap takdir ini menunjukkan akan sempurnanya dia di dalam mentauhidkan Allah di dalam tauhid rububiyyah. Jadi orang-orang yang beriman terhadap takdir menunjukkan tauhid rububiyahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna. Termasuk dari kesempurnaan tauhid dia di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang yang beriman terhadap takdir akan benar penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahu sidqul i'timadi 'ala Allah taala. Ya, sesungguhnya dia akan menjadi benar penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyandaran yang benar. Li'annaka idza 'alimta anna kulla syai'in bi qada'illahi wa qudrihi. Karena jika kita mengetahui bahwasanya segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala segala sesuatu ini kita yakini, ini sudah Allah takdirkan, ya, baik itu buruk maupun baik, maka kita bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik pada diri kita. Kemudian yang ketiga, ya, menyebabkan hati menjadi tenang. Tatkala kita mengetahui bahwasanya apa yang menimpa kita dari musibah, ya, ini sudah Allah takdirkan. Tatkala kita tertimpa suatu musibah, kita yakini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Maka orang yang dia beriman terhadap takdir, maka hatinya akan tenang. Ya, dia yakin ini sudah Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, saya tertimpa musibah seperti ini, dan hakikatnya pasti ada hikmahnya. Mungkin adalah penghapus dosa saya. Mungkin Allah menginginkan kebaikan pada diri saya. Kemudian dia hatinya menjadi tenang. Kemudian yang selanjutnya, ini yang sangat penting adalah man'u ijabil mar'i bi amalihi. Mencegah seorang hamba itu merasa kagum, merasa ujub dengan amalnya. Jadi apabila dia mengamalkan suatu amalan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan takdir, yang telah mentakdirkan dia bisa beramal. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan karunia kepadanya dan tidak mentakdirkan dia melakukan kebaikan, maka dia tidak akan bisa melakukannya. Maka orang yang seperti ini, orang yang beriman terhadap takdir, dia akan tercegah dari rasa ujub bangga. Karena apa yang dia lakukan ini semata-mata adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya Allah tidak takdirkan, tentulah dia tidak akan mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir adalah seorang hamba dia akan bersemangat untuk mengambil segala sebab. Tatkala dia beriman terhadap takdir dan dia yakin tatkala Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu, pasti diiringi dengan hikmah Allah. Dan di antara bentuk hikmah Allah adalah menciptakan sebab dan menciptakan akibat. Sehingga dia bersemangat untuk mengambil segala sebab. Ya, dengan sebab-sebab tersebut, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan apa yang telah Allah takdirkan. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa'u. Ya, bersemangatlah terhadap apa-apa yang memberikan manfaat pada diri kalian. Kita jelaskan sedikit, kita lanjutkan sedikit bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-61. Al-babu al-wahidu wasitun, bab 61, yaitu babu maja'a fil musawirin, yakni minal wa'idi asyadidi wan nahyi an dzalika. Bab tentang para penggambar, yaitu ancaman yang sangat keras dan larangan dari menggambar. Babu maja'a fil musawirin, ini bab yang sangat agung yang harus benar-benar kita pahami. Pada bab ini insyaallah ada beberapa poin yang harus kita jelaskan. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Yang kedua adalah hukum menggambar dan hukuman bagi para penggambar. Yang kita maksud di sini adalah gambar yang memiliki ruh, yaitu manusia atau hewan. Ya, hukum menggambar dan hukuman bagi para penggambar. Kemudian yang ketiga adalah tentang ahwalut taswir, di antara bentuk-bentuk taswir. Yang perlu kita perhatikan di dalam masalah bab ini, tentang musawir ini, ada tiga istilah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah al-musawiru, yang kedua adalah at-taswiru, dan yang ketiga adalah suratun, as-suratu. Yang pertama adalah al-musawiru, al-musawir, yang kedua at-taswir, dan yang ketiga adalah as-surah. Al-musawir ini adalah pelakunya. At-taswir adalah perbuatannya. Ya, perbuatan untuk menghasilkan suatu gambar. Surah ini gambarnya. Surah itu gambar. Al-musawir pelakunya. At-taswir perbuatan dia. Tatkala dia menghasilkan suatu apa surah gambar. Bisa nanti dia dengan cara memahat. Bisa dengan cara apa? Melukis, atau bisa dengan cara alat, kamera ataupun yang semisalnya. Walaupun nanti terkait masalah dengan alat ini, para ulama berselisih apakah itu termasuk taswir atau tidak. Ya, karena kalau orang mentaswir, ya melakukan taswir, ya memahat ataupun dengan cara melukis, ataupun dengan cara dengan alat memotong atau yang semisalnya, ya seandainya pendapat ini adalah pendapat yang rajih, maka dia akan mendapatkan hukuman-hukuman yang sangat besar. Ya, di antara hukuman daripada musawir adalah annahu asyadun nasi adaban, manusia yang paling keras adabnya. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi setiap gambar yang dia gambar jiwa, dan dia akan diadab di dalam neraka dengan gambar yang dia buat. Kemudian yang ketiga, dia akan dibebankan untuk meniupkan ruh pada gambar yang dia buat. Ya. Dan dia tidaklah mungkin dapat meniupkan ruh tersebut. Kemudian yang keempat, bahwasanya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini bagi orang yang mentaswir, yang melakukan sesuatu yang menghasilkan gambar, baik dengan cara memahat, melukis, ataupun dengan cara apa, dengan alat ala kaulin atau suatu pendapat. Insyaallah ini kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin sampai sini apa yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datang dari Anda pribadi dan dari syaitan, dan Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadza la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.